Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Indana hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Tayyib. Dalam hadis ini, hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, Nufay ibn al-Harith, terdapat banyak faedah yang bisa kita ambil, antara lain fihi bayan tafawutiz dzunub. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. فالذنوب كما تقدم منها كبائر ومنها صغائر. Seperti keterangan yang telah lalu, dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. وفيه faedah yang kedua, bayan annal kabaira mutafawitatun. Juga dalam hadis ini diterangkan kepada kita bahwasannya dosa besar juga bertingkat-tingkat. Yang namanya dosa besar laisat ala darajatin wahidah, tidak satu level, tapi bertingkat-tingkat. Faminal kabairi ma hiya akbarul kabair. Di antara dosa besar ada dosa besar yang tertinggi level dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا ثلاثة أمور. Nabi menyebutkan dalam hadis ini ada tiga perbuatan tu'addu min akbaril kabair, dimasukkan dalam kategori dosa besar yang paling besar. Fal amrul awal, yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik bila syakin wala raib, tidak diragukan lagi, termasuk dosa besar yang paling besar. Seorang yang meninggal dunia membawa tanggungan dosa syirik yang belum bertaubat darinya, Allah tidak akan sudi mengampuni hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa besar selain kesyirikan. Hadhil ayah, ayat ini fi haqqi man mata wa lam yatub min adz-dzanbi. Ayat tersebut berbicara tentang seorang hamba yang mati belum bertaubat dari dosa yang dia kerjakan. Maka rinciannya disebutkan dalam ayat tersebut. Kalau dosa itu adalah dosa kesyirikan, maka Allah tidak akan memberikan ampunan. Tapi kalau dosanya selain dosa kesyirikan, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Wa insya'a azzabahu, kalau Allah berkehendak lain, maka Allah akan mengazab hamba tersebut, walaupun tidak kekal di dalam neraka, menebus tanggungan dosa-dosa yang harus dia selesaikan dengan hukuman di neraka, wal'iyadzu billah. Ini menandakan, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, dosa syirik bukan dosa yang sepele, bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang pantas diremehkan, apalagi dipandang sebelah mata. Dosa kesyirikan menempati urutan tertinggi dalam akbarul kabair, dosa besar yang paling besar dosanya di sisi Allah, yang hukumannya tidak main-main. Yang mati membawa dosa kesyirikan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya wajib bagi kita berhati-hati dari dosa tersebut. Mengingat di tengah-tengah masyarakat kita, baik disadari ataupun tidak, umat manusia cenderung acuh tak acuh dengan dosa kesyirikan. Dari mana kesimpulan ini kita tarik, kita ambil? Melihat kondisi umat yang tidak begitu faham tentang hakikat kesyirikan. Umat hanya cenderung memahami kesyirikan adalah sujud kepada berhala. Selama tidak dijumpai sujud kepada patung, sujud kepada berhala, maka aman dari dosa kesyirikan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Padahal dosa syirik itu bergentayangan, ada di sekeliling lingkungan kita. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Tidak terkecuali lingkungan yang paling kondusif sekalipun, yaitu markiz min marakizil ilm. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan markiz tersebut betul-betul steril dari yang namanya kesyirikan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kama taqaddama ma'ana, terlewat pembahasan, baik itu dalam durus khasah maupun dalam durus ammah, kalau syirik itu ada dua. Ada syirkun akbar, ada syirkun asrar. syirik besar, syirik kecil. Syirik besar, anwa, kathur. Sangat banyak ragamnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ada syirkul mahabbah, syirik dalam bab kecintaan. Ketika seorang hamba lebih mencintai makhluk daripada cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh dalam syirkul mahabbah. Ketika seorang hamba tidak memiliki sedikit pun kecintaan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dipenuhi dengan mahabbatul khalqi, cintanya kepada makhluk, ta'zimuhu lahum, lebih mengagungkan makhluk ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh dalam syirik fil mahabbah. Ada yang namanya syirkut ta'ah, syirik dalam bab ketaatan, yang banyak dijumpai di kalangan ahlul kitab, dalam bentuk mengikuti kesesatan ulama-ulama di tengah-tengah mereka, baik itu ulama Yahudi maupun ulama Nasara. Saat mereka menghalalkan sesuatu yang haram, ikut. Begitu pula sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal, ikut. Jatuh dalam syirkut ta'ah. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan kesyirikan yang lain. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Apalagi syirkun asghar, syirik kecil. Setiap wasilah yang bisa menghantarkan hamba kepada syirik akbar disebut syirik kecil. Ya, baik itu syirkun lafzi, syirik yang sifatnya ucapan, bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, syirkun asghar. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan laula fulan, laula Allah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Taswiyah, ada unsur mensejajarkan, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Syirkun lahzi, syirik dalam ucapan. Walaupun dalam hatinya tidak ada unsur ta'zim, dia telah mengucapkan kalimat yang bernilai syirkun asghar. Kalau bukan karena fulan dan kalau bukan karena Allah dan fulan, binasa kita, hilang harta kita. Kalimat-kalimat yang banyak terdengar yang tanpa disadari itu bernilai kesyirikan. Apalagi kalau disertai keyakinan-keyakinan tertentu, maka berubah menjadi syirkun akbar. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Teramat banyak. An-nazru lil qubab, bernazar untuk kuburan yang dikeramatkan. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan menyembelih kerbau di kuburan wali fulan yang dikeramatkan. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Nazar untuk kuburan yang dikeramatkan, syirkun ya akhi, syirik. Apakah itu hanya dijumpai pada era jahiliyah? Tidak. Jangan antum anggap perkara-perkara tersebut yang memang menjadi tradisi jahiliyah hanya ada di era kafir Quraisy, eranya Abu Lahab, eranya Abu Jahal, eranya Al-Walid ibn al-Mughirah. Tidak. Sampai detik ini, khanifidina azani allahu wa iyakum, masih ada tradisi-tradisi jahiliyah yang dulu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dijumpai di tengah-tengah umat Islam tanpa mereka sadari. Ironinya, hal tersebut bernilai kesyirikan. Fakta yang demikian itu menandakan kalau umat cenderung acuh tak acuh dengan agamanya, sehingga menghasilkan kenyataan yang memilukan. Mereka tidak faham hakikat kesyirikan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang itu termasuk buntut dari ketidakpemahaman mereka tentang tauhid. Tauhid syirik tidak ngerti. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Itu berbahaya. Dan itu menjadi tanggung jawab para hamalatul ilmi syar'i untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya di tengah-tengah kaum muslimin. Kebaikan ilmu dari antum itu dinanti oleh umat manusia. Yang mereka butuhkan itu tidak sekedar ijazah antum, syahadah antum yang begitu memukau. Syahadahnya luar biasa, bentuknya bagus, dapat penghargaan, piagam dari dunia sepak bola, dari pidato berbahasa Arab, dari sisi akhlaknya luar biasa, ijazah tok, piagam tok. Ya, yang setelah diumumkan, dinobatkan sebagai santri teladan, santri terbaik untuk semester 1443 sampai 1444. Pulang ke rumah membawa banyak penghargaan. Disembelihkan kerbau. Wujud rasa syukur dari orang tuanya. Ternyata hanya sebatas kebanggaan dan pencitraan. Setelah selesai pulang bawa syahadah, kemudian tidak ada andilnya dalam menebarkan ilmu, malah hilang dari peredaran. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, wal'iyadzu billah, malah menjadi barisan abna'ud dunya. Ya. Lebih cenderung kepada urusan dunianya. Merasa kalau sudah lulus dari ma'had berarti selesai kewajiban thalabul ilm, waktunya berburu pendamping hidup. Ya, saat dapat pendamping hidupnya, waktunya cari duit sebanyak-banyaknya. Baca Quran, tadabbur Quran, baca hadis, syarah hadis, nasyrul ilm. Sudah pensiun. Kenapa? Anggapannya itu tugas para santri. Saya sudah lulus sebagai predikat santri teladan yang sangat berprestasi dengan banyaknya piala, piagam, penghargaan. Ya, sampai turun penghargaan dari gubernur. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Setelah itu dia tinggalkan ilmunya. Maha kada ikhanibidina azani Allahu wa iyaku. Al-amru tsani, dosa yang kedua yang tergolong akbarul kabair di dalam hadis ini adalah ukukul walidain. Ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wal'ab ku awil uquq minal qat'i. Ya, secara arti bahasa ini disebutkan dalam Lisanul Arab Ibnu Mandzur, kata aqqa, ya, fi'ilnya kan aqqa, masdarnya aqqan uquqan, dari kata qata'a yaq ta'u. Ya, qata'a yaqta'u. Summiya 'aqan idza qata'a 'asa at-ta'ah. Ya, summiya 'aqan disebut melakukan uquq durhaka idza qata'a 'asa at-ta'ah, kalau dia mematahkan tongkat ketaatan. Itu tekstualnya, maksudnya tidak mau mentaati. Arti bahasa dari isim uququn, tadi pahami? Wal muradu min hadhihi al-lafdhah, yang diinginkan dari lafaz ini diterangkan oleh banyak para ulama, antara lain al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala. Wa ma'na al-uquq yarji'u ila al-adha lil walidain. Makna uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu kembali kepada makna al-adha lil walidain, memberikan gangguan kepada orang tua. Ala maratibihi, dengan tingkatan-tingkatan gangguan. Qawliyan au fi'liyan, baik sifatnya ucapan atau perbuatan. Bal hai'atan, termasuk raut wajah. Ya, termasuk raut wajah. Kalau itu mengganggu orang tua, termasuk kategori uququl walidain. Ya, datang-datang ke rumah setelah lama dinanti kehadirannya oleh kedua orang tua kita, masuk gedor-gedor pintu rumah. Setelah dibukakan, dilempar kopernya, kemudian ditampakkan wajah sangar dengan senyum bimoli, bibir monyong 5 cm. Ya. Marah-marah enggak jelas. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bukan karena marah kepada kedua orang tuanya sebenarnya. Dia marah kenapa? Sudah pesen Grab. Ya, Grabnya nyasar. Dia sudah turun dari bandara. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Pesen Grab. Sudah ditentukan koordinat penjemputan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, bahkan sudah sempat kontak-kontak dengan driver Grabnya. Saya Fulan bin Fulan. Ya, ciri-ciri pakai jubah merek Al-Nur. Ya toh? Kemudian peci jaring-jaring. Tinggi kurang lebih 170 cm. Kulit sawo mateng sedikit. Banyak mentahnya. Dan sawo mateng ya. Tapi sedikit matengnya. Banyak mentahnya. Ya toh? Bawa koper warna pink. 2 biji. Kemudian bawa tumpukan kardus. Ya, sebutkan kardusnya. Kardusnya tulisannya kardus kongguan. Ya. 3 tumpuk. Macam-macam disebutkan. Ya. Lama enggak datang-datang. Telepon. Pak, sampai mana? Loh, saya sudah sampai di bandara. Bandara mana? Bandara Medan. Saya bandara Aceh, Pak. Ya, masih jauh. Khadifidina azani Allahu wa iyakum. Ternyata dia lupa. Ya, lupa membetulkan alamat asalnya. Kan gitu ya. Al-muhim ruwet ceritanya. Khadifidina azani Allahu wa iyakum. Yang tadinya dijadwalkan tiba di rumah jam 3 sore. Sampai di rumah jam 3 subuh. Khadifidina azani Allahu wa iyakum. Emosi. Ya. Marah-marah. Jam 3 subuh gedor-gedor pintu rumah. Orang tuanya masih lelap dalam tidurnya. Ya kan? Bukakan pintu. Marah-marah enggak jelas. Lempar koper manyun sepanjang 5 cm. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Menampakkan raut wajah yang tidak menyenangkan. Terganggu orang tuanya. Orang tuanya sudah lama menanggung rindu. Ingin bertemu dengan buah hatinya. Saat datanglah kok. Kama hadza, kan gitu ya. Yang diinginkan itu wajah yang berseri-seri, ya kan? Menghapus kerinduan di hati orang tuanya. Ini malah nambah beban. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Sudah enggak salim. Ya, langsung masuk rumah, masuk kamar, tidur. Jam 8 bangun, langsung minta dimasakkan rendang. Ya, udah gitu minta kunci motor, kabur. Dan jadi nasani Allahu wa iyyakum. Termasuk uququl walidain, na'am. Ya, segala sesuatu dari bentuk gangguan kepada orang tua itu dikategorikan uququl walidain. Wa nabbaha Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Lusi'di rahimahullah. Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Lusi'di rahimahullah, beliau memberikan tanbih. Wa min uquqil walidain, termasuk bentuk uquqil walidain, adamul ihsan ilaihima, tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua. Walau kaffa adahu lahuma, walaupun dia tidak pernah mengganggu orang tua. Paham ya? Ada orang memberikan kebaikan tapi juga memberikan gangguan, wajar. Ini yang umum, ya kan? Kadang baik, kadang enak, kadang ruwet. Nah, itu wajar, manusiawi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang hanya memberikan ihsannya kepada orang tua, ya toh? Memberikan kebaikan kepada orang tua sebisa mungkin. Kaffa adahu anhuma, ya, dia tahan gangguannya dari kedua orang tua. Ini sempurna. Ini yang disebut dengan birrul walidain. Ada orang yang hanya mengganggu orang tua, gak pernah memberikan kebaikan. Orang tuanya selalu diganggu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau telpon gak pernah tanya kabar, gak pernah gimana keadaan di rumah. Telpon mukaddimahnya, "Pak, uangku habis, kirim segera. Kalau enggak, mati aku." Ya, enggak mau tahu pokoknya. Uang ada atau enggak ada, kirim. Kalau enggak, aku masuk sumur. Wah, ini terulang setiap bulan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang seperti itu. Ya, model-model anak yang tidak tahu diri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kama hadza kondisinya. Termasuk kategori uququl walidain, jelas tanpa khilaf. Ada surah yang harus anda perhatikan ketika kondisi seorang anak tidak memberikan gangguan juga tidak memberikan kebaikan. Adamul ihsan ilaihima, tidak memberikan kebaikan kepada orang tua tapi juga tidak memberikan gangguan, cuek, ya kan? Ngasih enggak pernah, ganggu juga enggak, cuek, enggak ada kabar. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Kelentam-kelenteman gitu ya. Masuk ke rumah, diem. Cuma ngeliatin orang tuanya dengan tatapan kosong, tanpa makna. Meninggalkan tanda tanya. Anakku ini kenapa? Ini benar-benar anakku atau ini salah anak aku ini? Kan gitu ya. Perasaannya anakku ini yang terdaftar di KK namanya Kiflan. Ya, dengan wajah yang periang, ya toh. Setahu saya itu pamit 5 tahun lalu menimba ilmu, ya, di salah satu sudut negeri ini. Pulang-pulang kok enggak jelas anakku satu ini, enggak ada senyum, ya, tidak menggembirakan, tapi juga enggak ganggu, ya kan? Sama sekali enggak memberikan gangguan. Kiflan tersebut, khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan insyaAllah nama kiflan nama yang dimiliki oleh jutaan orang, gak cuma satu tok, kan itu ya. Nah, jadi kalau kebetulan sama itu hanya unsur ketidaksengajaan. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu kata Sa'di rahimahullah termasuk bentuk uququl walidain. Inti gak pernah berbuat baik dan inti sekalipun tidak pernah berbuat jahat kepada orang tua, inti masuk kategori tariqah cuek is the best terhadap orang tua, masuk uququl walidain. Masuk dalam uququl walidain. Kalau ini diterapkan kepada selain orang tua, masih muskilah, enggak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Inti kalau enggak bisa memberikan kebaikan, tahan gangguanmu. Enggak ada masalah. Ya kan? Kalau untuk selain orang tua, ladas, enggak masalah. Dengan teman inti-inti kelentam-kelentam kamahaga, masih muskilah. Bantu ya enggak, ganggu juga enggak. Ya kan? Bantu enggak pernah, ganggu juga enggak pernah. Wujudu ka'adamihi. Ya, ada dan tidak ada, sama saja. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau itu terhadap teman-teman antum, tidak ada masalah. Walaupun perlu diarahkan kepada pilihan yang lebih afdol, kan gitu ya. Tapi kalau ini, sikap yang demikian diberikan kepada orang tua, masuk kategori uqubul walidai. Fantabihu. Ya ulil albab. Tayyib. Al-amru tsalits, dosa yang ketiga yang dikategorikan akbarul kabair, yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan dalam hadis ini adalah syahadatuz zur wa qauluz zur, persaksian palsu dan ucapan dusta. Taqaddama ma'ana, sudah lewat kemarin. Kenapa Nabi menyebut dosa ini dengan kalimat zur, tidak menyebut dengan syahadatul kadzib? Ya, sudah lewat kemarin perbedaan antara zur, kadzib dengan buhtan. Ada yang masih ingat faedahnya? Ada yang masih ingat? Bapak, sesekali kan saya yang tanya. Masa saya ditanya terus? Ya kan? Berapa kali saya ditanya tanpa persiapan? Gantian ya, gantian. Inda qiyas sahibal qadar. Sahibal qadar? Naiwa, kum. Nah, kum, kum, kum, kum. Kum ya, akhi. Ya. Aywa, tolong jelaskan perbedaan zur, buhtan dengan kadzib. Tafadhal, masykura. Sahibul qadar. Aywa. Kalau buhtan, memberikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik disengaja maupun tidak, disebut buhtan. Terus, kalau kadzib, kadzib kebohongan yang ditampakkan seakan-akan sebagai kebenaran. Terus kalau zur, kalau zur, kalau zur, kalau zur, muwajahatul insan di malam yuhibbahu. Kan itu yang belum disebut ya. Ya, itu zur, masya Allah, sekelas sahibul qadar mukhtalif, ya, sekelas beliau terbalik-balik loh ini, waduh, berat ini ya, ijilis, ijilis, sahibul, ijilis, ijilis, ya, salam. Nah, ada yang bisa meralat, saya butuh pembesar jin dua, yang di dekat pintu keluar masjid, kum, ya, salam. Lama saya enggak nyuruh antum berdiri. Kum, kum, ya Allah, kum. Masya Allah. Kalau kadzib, al-ikhbar bima laisa bil waqi'. Itu kadzib, ya. Kadzib itu memberitakan sesuatu tidak sesuai kenyataan, sengaja atau tidak disebut kadzib. Kalau sengaja baru dinilai dosa, gitu ya. Nah, terus kalau buhtan, muwajahatul insan bimalam yuhibbahu. Tayyib. Kalau zur, kalau zur, pakai bahasa antum tidak masalah, yang antum pahami dari kata tersebut tidak harus sama. Pakai bahasa Jawa monggo. Ya. Bahasa Inggris had, gitu ya. Hah? Memanipulasi kedustaan agar terlihat benar. Barakallahu fi. Fadal, ijlis. Masya Allah. Itu ya Sayyidul Qadar ya. Aywa. Kalau zur itu dusta yang dimanipulasi supaya terlihat benar. Kalau buhtan itu kedustaan menyampaikan mengada-ngada dengan sesuatu yang dibenci. Kalau kadzib, memberitakan sesuatu tidak sesuai kenyataan, sengaja atau tidak. Kalau disengaja baru dikaitkan dengan dosa. Ini penjelasan disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi apa Asy-Syaukani. Hah? Syaukani. Barakallahu fik 'alal ghalab. Ini namanya lukina fayatalakon. Ditalkin ikut dengan talkinnya. Ini kalau dalam bawah bicara wa ta'adil masuk kategori ba'if syadid. Nah, sampaikan oleh siapa? Al Munawi. Dari Muna. Bukan ya? Tapi Al-Munawi dalam kitab Riyadhus Shalihin apa Bulughul Maram? Hah? Dalam kitab kitab apa? Betul, disampaikan oleh Al-Munawi dalam kitab Qayyimul Kitab apa itu? Faidul Qadir. Ya, dalam kitab Faidul Qadir. Fa ya bad al-Qadir. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang ketiga dari dosa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini tergolong akbarul kabair syahadatuz zur wa qauluz zur. Naam. Nabi memberikan penekanan khusus untuk dosa ini. Beliau terus mengulang-ulang ala wa syahadatuz zur wa qauluz zur. Yang tadinya beliau posisinya muttaki. Mana kemarin? Nah, itu Bu. Masih ingat ya posisi ya? Bisa dicontohi lagi? Nah, barakallahu fiik ya. Posisi ittika sampai beliau duduk menunjukkan beliau serius ya. Kalau dosa syirik, dosa uququl walidain, mungkin dosa yang para sahabat paham kalau itu akbarul kabair. Ketika disebutkan syahadatuz zur dan qauluz zur, Nabi serius menyampaikan hati-hati termasuk akbarul kabair syahadatuz zur, persaksian palsu, qauluz zur, ucapan dusta. Dan dosa ketiga ini yang menjadikan nilai puasa Ramadan yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghapus pahala puasa. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, ucapan dusta, wal 'amala bih. Kalau diterjemahkan, amal bih, mengamalkan kedustaan. Maksudnya apa? Diterangkan oleh An-Nawawi, al-amal bihi, mengamalkan kedustaan, itu maksudnya ta'ati al-muharramat, tetap melanggar hal-hal yang haram. Ya. Al-amal bil-kadzib, al-amal bizzur, mengamalkan kedustaan, itu maksudnya ta'ati al-muharramat, tetap melanggar perkara-perkara yang haram. Kalau itu dilakukan oleh orang yang puasa, tetap dusta. Kalau ngomong larangan, tetap dia langgar. Falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dengan puasa yang dia kerjakan sebatas meninggalkan makan dan minum. Kalau dikatakan Allah enggak butuh, berarti menandakan apa? Enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, dia memang menunaikan kewajiban syariat. Dia telah melakukan rukun Islam. Dia muslim, na'am. Termasuk bagian rukun Islam saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang berpuasa tadi, lisannya tetap berdusta, larangan tetap dia langgar padahal dia tahu, maka enggak dianggap puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adama lahu." Setiap amal saleh yang dilakukan oleh putra Adam itu untuk dirinya. Illa siyam fa innahu li, kata Allah. Kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, aku yang langsung memberikan pahala puasa yang dia kerjakan. Jadi pahami? Puasa yang sempurna itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung memberikan balasan dengan balasan yang jauh lebih baik. Di antara privilege yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui satu pintu VVIP. Disebut dengan pintu Rayyan. Hanya dimasuki oleh ahlus siyam. Ahlus sadaqah tidak boleh masuk. Ahlus salah tidak boleh masuk. Ahlul Quran tidak boleh masuk. Yang boleh masuk ahlus siyam. Ya, setelah semua ahlus siyam min ahlul jannah masuk melalui pintu itu, ditutup. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Pintu khusus diberikan hanya kepada orang yang berpuasa, yang sempurna puasanya. Salah satu cara menjaga kesempurnaan puasa, hindari qauluz-zur, hindari syahadatuz-zur, hindari al-amal biz-zur. Bisa dipahami? Nah, kalau antum sedang melakukan puasa, kondisikan antum beda dengan saat tidak berpuasa. Jadi pahami? Kalau sedang berpuasa, antum lebih berhati-hati, lebih mawas diri, lebih menjauhkan dirinya, kehormatannya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan matanya lebih dijaga, lisannya juga lebih ditahan. Saat ada yang mengganggu dari kezaliman-kezaliman orang yang jahil yang mengusik kesabaran kita, Rasul memberikan bimbingan, falyakul, hendaklah dia mengucapkan, inni shaim, aku sedang puasa. Hakadha ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Tiga dosa ini adalah dosa besar, tidak boleh diremehkan. Syirik, hukukul walidain, syahadatuz zur dengan qawluz zur. Ya, harus diwaspadahi. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Fa fi hadzal hadits bayanu da'bis salaf ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini diterangkan kepada kita kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan mereka, yajlisuna haulan nabi sallallahu alaihi wasallama istifadatan. Mereka biasa duduk di dekat Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengambil faedah. Ya, enggak jarang obrolan-obrolan bersama dengan Nabi dalam majelis non-formal menghasilkan faedah besar. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Seperti dalam hadis ini. Tahu dari mana? Kalau ini bukan majelis formal, perhatikan posisi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama muttaki'an sajalasa. Ya, kata ini menandakan kalau perkumpulan antara sahabat Nabi dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Bakrah yang sedang kita bahas di malam hari ini menunjukkan majelisnya non formal, bukan majelis resmi. Karena posisi Nabi posisi sedang ittika. Yang gambaran ittika seperti yang kemarin diperagakan oleh Akhun Al-Fadil. Masih ingat kan posisinya? Kalau masih samar-samar, beliau bisa memperagakan ulang. Ya. Tidak ada kajian resmi, majelis formal dengan posisi duduk seperti itu. Tidak pernah dijumpai. Itu dijumpai pada kondisi non-formal. Ya, sekalipun bukan majelis resmi, para sahabat tetap menyerap ilmu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ayyaban, faedah yang berikutnya. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limin nas al-khair. Semangat yang ditunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Ketika berkumpul dalam obrolan santai, tidak diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, dijadikan pertemuan tersebut walaupun dalam konteks yang tidak resmi, obrolan yang santai, bukan obrolan berat, Rasul menyisipkan faedah-faedah ilmu untuk dipahami dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Wafihi ayuban faedah yang berikutnya, jawaz tikraril kalam. Boleh mengulang ucapan. Litafhimin nas, supaya manusia memahami dengan baik. Au min ajli tahzir anishar, atau bertujuan memperingatkan mereka dari sebuah bahaya. Boleh diulang-ulang. Ya, boleh diulang-ulang. Dan isyarah dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, Rasul mengulang zaidan ala salat, lebih dari 3 kali. Sampai para sahabat mengatakan, hatta kulna laytahu sakata. Ya, famazala yukarriruha. Rasul terus mengulang-ulang. Kebiasaan beliau kalau ngomong 3 kali, diulang 3 kali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza takallama takallama thalathan. Rasul kalau berbicara diulang 3 kali. Ya, itu kebiasaan beliau. Lah kali ini beda. Fama zala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulang kata tersebut. Ala wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur. Terus diulang. Supaya para sahabat menangkap bahwasanya tindakan tersebut tidak boleh diremehkan. Dan itu boleh dilakukan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Supaya lebih difahami oleh para pendengar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini untuk faedah hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba.